الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا وحييكم بتحية أهل الجنة تحيتهم فيها السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم؟ الحمد لله في الصحة وعافية فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه إن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan mempelajari fiqih islami yang sudah kita pelajari sejak 2 tahun yang lalu. Alhamdulillah kita masih di kitab Al-Dhaharah, masih di bab Al-Ghusl, yang mana dengan ibarah ukhra, dengan ungkapan yang lain, bab Al-Ghusl itu ungkapan yang lain adalah bab apa? Masa asghar akbar ya. Kalau babul ghusl, bab mandi junub, ini namanya terjemah ya. Babul ghusl dengan ungkapan yang lain adalah bab hadas besar ya, bab hadas besar. Jadi kalau bertemu dengan kitab para fuqaha ditulis di sana bab nawaqidul wudu, maka itu adalah bab apa? Hadas kecil. Nah, kalau berkaitan dengan ungkapan para fuqaha babul ghusl, maka maksudnya adalah bab hadas besar. Tayyib. Segala puji bagi Rabbuna Allah Azza wa Jal, yang dengan taufiknya kita bisa berkumpul pada malam hari ini untuk melanjutkan kegiatan majlis zikir, majlis mengingat Allah Azza wa Jal, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya adalah dengan mempelajari syariatnya, mengetahui yang halal dari aturan Allah Azza wa Jal dan yang haram dan yang sunnah dan yang makruh dan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim dan muslimat. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari akhir nanti. Tayyib. Ikhwati fillah, kita sudah sampai pada bab hadas besar. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasannya beberapa hal yang menjadikan seorang mendapatkan status berhadas besar, kita sudah jelaskan salah satunya, kita sudah sebutkan di awal adalah keluarnya mani. Keluarnya mani dari mana? Dari tempat keluar biasanya, ya. Min makhrajihi dafqan biladzah. Apa maksudnya? Naam, kenikmatan dan meletup-letup, ya. Maka kalau keluar mani tanpa proses seperti itu, hukumnya najis. Kita sudah pelajari mani keluar dari seorang bisa dalam kondisi sadar dan kondisi tertidur. Dalam kondisi sadar ada dua kemungkinan. Yang pertama, keluar dari tempatnya dan disertai rasa lezat. Nah, yang seperti ini hukum maninya dihukumi. Contoh hur, kalau tahur nanti bisa buat bersuci, bahaya. Tahir, ya, tahir. Ya, tahir bidzatihi. Kalau tahur itu mutahhirun li ghairihi. Hati-hati. Hati-hati. Memang istilah fuqaha itu berbahaya, ya. Salah sedikit maka maknanya bisa sangat jauh. Maknanya bisa sangat jauh. Jangan sampai kalau kita nanti mengajarkan kepada anak-anak, mengajarkan kepada teman-teman kita, sampai salah menggunakan istilah. Zahir, kemudian orang yang mengeluarkan tersebut mendapatkan status berhadas besar. Apa yang wajib baginya? Mandi. Kalau terkena di celana atau masih tersisa, kemudian sudah mandi dan setelah itu berangkat menunaikan salat di masjid, tapi asar mandinya masih di pakaian, sah tidak salatnya? Sah, karena hukumnya zahir. Yang kedua, dalam kondisi sadar keluar tanpa ada rasa lezat, ya, karena salah satu penyakit misalnya ada seseorang yang terkena penyakit, istilahnya para fuqaha adalah ibridah, yaitu penyakit yang tidak tahan terhadap rasa dingin, terhadap hawa dingin, atau kalau secara medis orang yang tercekik, ya, orang yang tercekik itu bisa terkadang mengeluarkan maninya, dan beberapa kondisi yang keluar tanpa ada rasa lezat, tanpa ada rasa lezat. Kemudian pertanyaannya, kalau orang tersebut setelah keluarnya mani yang model seperti itu, kemudian mendengar azan, contohnya azan zuhur misalnya, kemudian hendak menunaikan salat berjamaah di masjid, kemudian dia bertaharah, bersuci, berwudu, ya, kemudian berwudu, kemudian berangkat ke masjid, kemudian menunaikan salat, apa hukum salat orang tersebut? Pertanyaannya gampang, antum tinggal jawab aja, ya. Pertanyaannya memang dimaksudkan, jadi jangan dirubah pertanyaannya. Iya, memang supaya antum teliti, supaya antum teliti, jangan pertanyaan disuruh dirubah. Setelah keluar yang model kedua tadi, dia mendengar adzan zuhur, kemudian langsung berwudu, dan setelah berwudu langsung berangkat ke masjid menunaikan salat berjamaah, apa hukum salat Fulan ibn Fulan ini? Mengapa? Karena tidak dibersihkan. Karena hukum maninya najis, dan yang wajib baginya adalah membersihkannya terlebih dahulu. Wajib mandi tidak? Tidak wajib. Ya. Dan itu adalah pendapat jumhur fuqaha. Ya. Itu adalah pendapat jumhur fuqaha. Ayo angel nemun ana sing lazah, ana sing ora lazah, ya terserah antum. Antum mau anggap aneh, antum mau anggap asing, antum mau anggap, itu urusan antum. Yang jelas ana sampaikan ini adalah pendapat jumhur fuqaha. Ya. Ini pendapat para ulama salaf ahli fikih, yang mana mereka menghabiskan waktu untuk mempelajari syariat Islam. Dan mereka semua adalah para penghafal Al-Qur'an beserta tafsirnya. Dan beberapa dari mereka ahli qiraah beserta sanadnya. Dan mereka juga ahli hadis, mengerti mana hadis yang bisa dijadikan hujjah, bukan hanya mengerti hadis yang sahih dan dhaif saja. Mereka mengerti hadis yang bisa dijadikan hujjah. Yang sahih bisa jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Contohnya karena mengapa? Mengalami apa? Mursal dhaif. Anda bilang sahih, hadithun sahihun, nanti kita sampaikan. Rawahu Muslim, bisa jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Mansukh, hukumnya sudah dihapus. Antum hukumnya dihapus kok dipakai lagi? Hadisnya ada, riwayatnya sahih, tapi hukumnya mansukh, sudah dihapus oleh hukum hadis yang lain. Bisa jadi hadis dhaif bisa jadikan hujjah. Contohnya hadis mursal, ya, hadis mursal. Kapan hadis mursal dijadikan hujjah? Jika tidak ada kemungkinan dan telah dibuktikan bahwa tabi'in ini tidak meriwayatkan dari tabi'in yang lain, tapi langsung mengambil dari sahabat. Dan mursal sahabat, mursal yang majhul di dalamnya. Sahabat siapa yang meriwayatkan ini tidak memudaratkan sanad, karena semua sahabat udul, semua sahabat adil dan bisa dipercaya apa yang disampaikan oleh mereka. Jadi enggak ada masalah. Kalaupun tidak disebutkan nama sahabat, yang perlu dipastikan apakah tabi'in itu tidak meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Kalau tabi'in ini terbukti seperti mursalnya Sa'id ibn al-Musayyib, Al-Imam Asy-Syafi'i meneliti. Jangan dikira fuqaha itu enggak ahli hadis. Mereka itu pasti ahli hadis. Bahkan lebih dari yang dilakukan oleh ahli hadis. Mereka meneliti bukan hanya sanadnya, oh mursal dhaif, mursal sama dengan dhaif, bukan begitu. Fuqaha begitu mengerti mursal akan diteliti, ini mursalnya apakah meriwayatkan dari tabi'in yang lain atau langsung ke sahabat. Kalau langsung ke sahabat maka mursalnya diterima. Mursalnya diterima, dan kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu. Maka para fuqaha itu ketika berfatwa, ketika mengambil sebuah kesimpulan hukum, itu tidak hanya berdalil dengan status hadisnya saja, dhaif atau sahih, tapi mereka mengambil kesimpulan dari beberapa riwayat. Apakah sahih ini bisa dijadikan hujah? Belum tentu. Apakah yang dhaif pasti harus ditinggalkan? Juga belum tentu. Apalagi hadis dhaif kita beberapa kali melewati, itu terkadang dikuatkan dengan fatwa sahih. Fatwa sahabat, hadis dhaif dikuatkan dengan fatwa sahabat yang sanadnya sahih, maka hadis dhaif ini bisa diterima, bisa dijadikan hujjah. Tidak kita katakan hadis tersebut statusnya menjadi sahih, tidak. Hadisnya tetap dhaif tapi bisa dijadikan hujjah. Yang membuat bisa dijadikan hujjah adalah misalnya fatwa sahabat, atau ada hadis sahih lain yang maknanya mirip ya. Atau ada ayat Qur'aniyah yang tafsirnya atau maknanya juga mirip. Oleh karena itu jangan terburu-buru dalam meninggalkan sebuah hadis. Bisa jadi hadis dhaif yang kita tinggalkan itu dulu adalah hadis yang dijadikan hujjah oleh para ulama, ulama salaf. Oleh karena itu ikutilah jalannya para ulama salaf dalam berfikih, jangan ngarang sendiri. Katanya kita adalah ahlul athar, kita adalah orang-orang yang mengikuti peninggalannya para ulama salaf. Maka ambillah peninggalannya para ulama salaf. Jangan hanya dalam masalah akidah, tapi masalah fikih pun kita mengikuti para ulama, ulama salaf. Agama Islam itu ada ranah akidah, ada ranah fikih, dua-duanya saling melengkapi. Bukan berarti ketika akidahnya betul, kemudian meninggalkan salat, kita katakan dia tidak keluar dari Islam. Padahal salat merupakan amaliyah, ya enggak? Ibadah amaliyah, bukan ibadah qalbiyah, ya enggak? Bukan masalah akidah. Itu masalah, kata para ulama usul fiqh adalah furu'iyah. Ya. Tapi meskipun furu'iyah, bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama, agama Islam. Bercanda dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, bercanda dengan hadis, bercanda dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amaliyah bukan? Amaliyah. Bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam? Bisa. Sama-sama salat. Yang satu salat menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang satu salat karena disuruh oleh orang pinter. Ya, kamu kalau pengin rezekinya sukses, kamu harus salat di masjid ini. Kemudian setelah sholat harus begini, begini, begini, begini. Sama-sama sholat. Yang satu mengantarkan pelakunya ke surganya Allah Subhanahu wa taala, yang satu berbuat kesyirikan. Karena sholat yang dicari bukan Allah Subhanahu wa taala, tapi adalah anjurannya pak, pak itu dan itulah pokoknya. Amaliyah bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Oleh karena itu Al-Imam Abu Hanifah termasuk orang yang menghukumi seseorang yang dengan sengaja salat tanpa dalam kondisi suci. Ya, seseorang muslim salat dengan sengaja tanpa dalam kondisi suci. Dengan sengaja, tanpa dalam kondisi suci. Maka dia telah melakukan perbuatan kufur. Amaliyah, perbuatan amaliyah, masalah fikih. Tapi bisa juga menyebabkan seseorang keluar dari agama, agama Islam. Oleh karena itu mempelajari akidah penting, mempelajari fikih juga tidak kalah penting. Dua-duanya harus berjalan beriringan. Aqidah menyebabkan kita yakin bahwasannya apa yang kita lakukan itu akan mengantarkan kita kepada ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan fikih kita akan melakukan ibadah sesuai dengan petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian kalau dalam kondisi tidur, ya, Fulan bin Fulan tertidur, kemudian setelah bangun melihat ada bekas basah di celananya dan tidak ada mukaddimah apapun karena istrinya sedang pulang kampung, ya, dia sendiri di rumah, bujangan kembali, kemudian kalem-kalem, kemudian melihat ada basah di celananya. Mimpinya juga dia enggak ingat. Dia coba ingat, saya tadi mimpi apa ya? Enggak ada, kayaknya peteng. Ya. Merem, tangi-tangi, azan. Tapi ada basah di sana. Kira-kira apa yang harus dia lakukan? Silakan angkat tangan. Fadhal. Dia membersihkan. Langsung. Iya, langsung dibersihkan dan langsung mandi. Enggak coba diteliti dulu. Kira-kira ini. Aiyah, berarti harus diteliti dulu. Ya, diperiksa, diamati, taruh di mikroskop. Anak ketuk-ketuk orang. Baik, harus diperiksa dulu. Kalau tidak ada tanda-tanda dari segi bentuk, segi aroma dan teksturnya bahwasannya itu mani, dan juga tidak ada tanda-tanda mimpi, tidak ada tanda-tanda peperangan sebelum tidur, menandakan ini di antara keduanya. Ya, dimungkinkan itu mazi dan dimungkinkan itu mani. Kalau kondisinya ragu, maka harus melakukan dua-duanya. Kenapa harus melakukan dua-duanya? Kenapa? Karena keluarnya mani menyebabkan dia wajib apa? Mandi. Dan keluarnya mazi menyebabkan dia wajib apa? Membersihkan. Kalau ragu di antara keduanya, maka untuk berhati-hati lakukanlah keduanya. Bersihkan dan melakukan mandi. Tayyib. Masya Allah. Sudah pada pintar-pintar. Intiqal. Nah, masalah berpindahnya mani ini masalah yang Imam Ahmad sendirian, tidak bersama jumhur al-fuqaha. Jumhur al-fuqaha melihat intiqal al-mani ini tidak menyebabkan asar fiqhi, tidak menyebabkan hukum terpisah karena belum keluar. Karena belum, selama belum keluar maka mengambil seakan-akan hukum dia berada di dalam. Tapi Imam Ahmad berpendapat bahwasannya mani yang sudah keluar meskipun belum nampak tidak akan pernah kembali dan pasti dia akan keluar. Kemudian yang kedua alasannya karena jika kemarin kita sudah sampai bertemunya khitanain, ya enggak, bertemunya laki-laki dan alat vital laki-laki dan wanita sampai masuk kadar seberapa? Kadar kepalanya. Yang seperti ini saja menyebabkan wajib untuk mandi. Bagaimana kalau sudah begitu tumplek-plek kemudian ketika hendak keluar sudah berpindah tapi belum sempat keluar dengan berbagai macam teknik dan teknologi yang ya kan kemajuan teknologi kita enggak ngerti ya, atau teknik kreativitas manusia kan kadang di luar nalar kita. Kenapa antum senyum-senyum? Tayyib. Hah? Ya boleh saja senyum-senyum, masa enggak boleh? Tayyib. suara penasaran. Kalem. Sepaham. Baik. Kalau bertemu saja bisa membuat seseorang wajib untuk mandi junub. Bagaimana kalau sudah tumplek-blek tapi pas sebelum sampai keluar, tapi sudah berpindah ya, sudah berpindah dan belum keluar, masa tidak dihukumi untuk mandi junub? Hadis yang digunakan oleh jumhur fuqaha adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ma'u minal ma', ya. Al-ma' minal ma'." Air dari air. Maksudnya apa air dari air? Air untuk mandi junub wajib ketika muncul air tersebut. Naam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian hadis Ummu Sulaim, bahwasannya ketika seorang wanita bermimpi, apakah wajib mandi? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Idza apa? Enggak ada yang nyatet. Idza ra'atil ma. Kalau melihat air. Tayib. Hadis Ummu Sulaim dibantah oleh para ulama Hanabilah, bukan dibantah ya, didiskusikan oleh para ulama Hanabilah, bahwasannya ini kan permasalahannya, pertanyaannya ketika orang sedang tidur, ya enggak? Mimpi berarti tidur dulu apa langsung mimpi baru sanggup turu? Kan tidur dulu. Ya, ini kalau masalah tidur kita enggak ada masalah. Ya. Kalau masalah tidur enggak ada masalah. Yang ada masalah ketika dalam kondisi sadar, itu yang menjadi tempat kita sedang berdiskusi. Adapun kalau pelakunya dalam kondisi tidur, kita sepakat, tidak ada perdebatan. Selesai masalah hadis Ummu Sulaim, tidak perlu diperdebatkan karena kita tidak berselisih dan berbeda pendapat. Tinggal hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, bahwasanya al-ma' minal ma', bahwasannya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, kanu yuftuna bi haditsi al-ma' minal ma'. Dahulu para sahabat itu berfatwa dengan hadis al-ma' minal ma'. Kana rukhsatan rakhassaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah untuk kaum muslimin. Mau berhubungan seperti apapun selama belum keluar maka tidak usah mandi junub. Itu dulu. Iya, mau jempalitan kayak apa tetap saja selama belum keluar airnya maka tidak wajib mandi. Itu rukhsah. Ya, rukhsah dan hadisnya mansukh. Ya. Kemudian digantikan dengan hadis kalau seorang laki-laki sudah berdiri di atas seorang wanita, ya, jalasa ala syu'abiha, laki-laki sudah menguasai seorang wanita, duduk di atasnya di keempat apa namanya, ya, dua tangan dan dua kaki, ya, sudah menguasai dua tangan dan dua kaki seorang wanita, wajahaha, dan sudah berusaha masuk, faqad wajaba al-ghusl, maka saat itu sudah wajib untuk mandi. Dan dalam hadis riwayat Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahwasanya, idzal taqa al-khitanani faqad wajaba al-ghusl, kalau dua khitan ini sudah bertemu maka wajib untuk mandi. Maka hadis al-ma' minal ma' sudah mansukh. Tinggal hadis yang ada di kitab Ar-Raudhul Murbi, ya, hadisnya Ali radhiyallahu an, bahwasannya mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fadakhta al-ma'a faghtasil wa illam takun fadikhan fala taghtasil." Kalau air itu, ya, kalau air itu sudah keluar dengan cara yang meletup, maka wajib mandi. Wa idza mana tadi? Wa illam takun fadhihan fala taghtasil. Dan kalau keluar dengan tanpa meletup dan rasa lezat, maka tidak perlu mandi. Akan tetapi kalau sudah berpindah, kata Imam Ahmad, pasti keluar. Dan oleh karena itu dihukumi wajib untuk mandi. Maka jangan heran ketika para ulama berbeda pendapat. Bisa jadi yang berbeda adalah cara memahami sebuah dalil, bukan menyelisihi sebuah dalil. Baik, kita sudah sampai kemudian yang ketiga, Islamu kafir. Udah ya? Baik. Kemudian al-maut belum. Naam. Wa yustahabbu lahu ilqa'u sya'rihi. Itu sudah ya. Memotong rambut bagi seorang yang baru masuk ke dalam agama Islam, sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alqi anka sya'rul kufri. Tinggalkan darimu rambut yang mana hidup bersama di zaman kekafiranmu. Suruh dipotong. Hukumnya mustahab. Qala Ahmad wa yaghsilu thiyabahu, dan juga disunnahkan untuk mencuci pakaian. Barang siapa yang baru masuk ke dalam agama Islam, hendaknya mencuci pakaiannya. Kemudian yang keempat, al-maut. Ya, maut itu menyebabkan seseorang wajib untuk mandi. Nah. Tapi khusus untuk maut ini alasannya bukan hadas. Alasannya bukan hadas. Dalam kitab Daqa'iq Ulun Nuha atau Syarah Al-Muntaha ditulis bahwasannya ta'abbudan. Jadi maut itu menyebabkan seseorang mandi junub, tapi bukan karena berhadas. Lalu alasannya apa? Orang ngerti. Ta'abbud, ya. Ta'abbud, kita hanya diperintah, dan alasannya tidak masuk akal. Jadi tidak perlu dipikir pusing-pusing. Ya, intinya kalau wafat maka wajib untuk mandi. Oleh karena itu memandikan seorang yang meninggal mukmin, mukminah, itu wajib dimandikan. Hukumnya fardu alal kifayah. Fardu alal kifayah tetap saja fard. Hanya saja kalau fardul ain, maka kalau ada satu orang meninggal, sedunia harus memandikannya. Jadi tidak mungkin hukumnya fardul ain, ya enggak? Tidak mungkin. Kalau fardul ain pasti seluruh sahabat semuanya diteleponi, belum ada telepon, suruh datang karena fardul ain. Enggak mungkin hukumnya fardul ain. Hukumnya pasti fard al kifayah. Begitu sebuah kelompok atau suatu kaum sudah membandingkannya, maka yang lain gugur kewajibannya. Gugur bukan berarti tidak wajibnya, gugur kewajibannya. Maka hendaknya berlomba-lomba dalam kebaikan, karena pada asalnya fard. Hanya saja ketika sudah beberapa orang melakukannya, gugur kewajiban bagi keseluruhan. Ta'abbudan la an hadatsin, ya. Maut menyebabkan wajib mandi, tapi bukan karena adanya hadas. Mengapa? Li'annahu law kana anhu, seandainya wajib mandinya karena hadas, lam yartafi' ma'a baqa'i sababi. Kalau dikatakan bahwa maut itu menyebabkan seseorang berhadas, maka dimandikan sebanyak apapun tetap saja orangnya mati. Oleh karena itu sebabnya bukan hadas. Ya, maut itu tidak menyebabkan hadas. Ini manusia ya, Bani Adam. Maut itu tidak menyebabkan hadas dan tidak menyebabkan najis. Kalaupun najis misalnya, enggak, itu enggak hadas tapi najis. Sebab najisnya adalah maut, ya enggak? Mau dibersihkan seperti apapun tetap saja dia mati. Ma'abaqai sababih mustahil. Enggak mungkin terangkat. Status mautnya tidak mungkin terangkat. Mau dihukumi hadas, mau dihukumi najis, sama saja. Mau dibersihkan dan dimandikan seperti apapun, hadas dan najisnya yang disebabkan oleh maut tidak akan terang. Oleh karena itu ta'abudan, ya, oleh karena itu alasannya ta'abudi. Kita enggak ngerti alasannya apa. Kemudian, nah ini bagus ini. Warabi'u maut ghair syahid ma'rakah. Selain orang yang syahid di medan perang. Adapun yang syahid di medan perang, maka wajib dimandikan atau tidak? Hah? Tidak. Nah, syahid di medan perang, para sahabat yang wafat di perang Badar, perang Uhud, itu apa? Dimandikan dulu rame-rame, kemudian disolatkan rame, apa langsung? Langsung dikuburkan, langsung dimakamkan, tidak dimandikan dan juga tidak disolatkan. Nabi SAW, idfanuhum bikulumihim, kuburkan mereka dengan darah-darah mereka, dengan luka-luka mereka. Sungguhnya dia akan dibangkitkan yaumal qiyamah, launuhu launud dam, warnanya warna darah, warihuhu rihul misk, tapi wanginya aroma kasturi. Jadi enggak perlu ragu, kalau sudah syahid itu sudah. Para fuqaha juga memberikan alasan. Para syuhada ma'rakah, para syahid yang di medan perang itu enggak perlu disolatkan. Mengapa? Karena sudah pasti ahli surga biiznillah. Kemungkinan paling banyak dia adalah seorang ahli surga, sudah tidak perlu lagi didoakan. Ini para fuqaha juga beristinbat seperti itu. Tapi pada intinya tetap saja ta'abbudi, kita tidak mengerti alasan yang sebenarnya. Hanya saja begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bahwasanya para pejuang mujahidin fi sabilillah yang wafat syahid di ma'rakah itu tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Asyahid fi ghairil ma'rakah. Nah, bagaimana kalau syahidnya tidak di medan perang? Ya, syahidnya tidak di medan perang. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman qatala duna malihi fahuwa syahid. Waman qatala duna nafsihi fahuwa syahid. Waman qatala duna ahlihi fahuwa syahid. Waman qatala duna dinihi fahuwa syahid. Beberapa riwayat yang berbeda-beda. Yang berperang membela diri, membela hartanya, kemudian mati, atau membela keluarganya, kemudian mati, atau membela jiwanya sendiri, mempertahankan diri, kemudian mati, atau membela agamanya, kemudian mati. Misalnya membela agama, misalnya seperti kejadian Ustaz siapa, Habibullah Taala, yang rumahnya pernah didatungin orang banyak, ya, dikerumuni orang banyak. Yeah, ma'ruf ya kisahnya ya. Itu kalau beliau mempertahankan diri, fahuwa syahid. Oleh karena itu beliau tidak ragu. Beliau tidak ragu untuk membela diri di kondisi seperti itu, karena tahu konsekuensinya. Hafizahullah Ta'ala. Beliau termasuk ya orang yang sangat berjasa dalam tersebarnya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mensucikan dan memurnikan kembali akidah ummah Islamiyah yang tercampur dengan noda-noda kesyirikan dan kekufuran. Beliau yang dengan beraninya, dengan tegasnya, bersama dengan rekan-rekannya memurnikan kembali akidah umat Islamiyah. Jazahumullahu khairan. Kemudian syahid ghairil ma'rakah. Ya. Adapun syahid selain di medan perang, ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia sempat membela diri. Ya. Yang kedua, dia tidak sempat membela diri. Siapakah orang-orang yang tidak sempat membela diri? Mereka adalah contoh mat'un. Mereka orang yang meninggal ditikam, seperti sahabat siapa? Al-Faruq, ya, radhiyallahu anhu. Beliau ditikam hingga mati. Beliau ditikam hingga mati. Dan tidak ada yang mengatakan beliau tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Ya. Adapun yang meninggal dengan cara ditikam, kemudian mabtun, meninggal karena penyakit perut, ya, penyakit perut yang membunuh, kemudian tenggelam, al-gharik, kemudian sahibil hadmi, orang yang meninggal karena tertimpa bangunan, wan nufasa, seorang wanita yang meninggal karena melahirkan seorang anak, mereka semua dihukum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syuhada, ya, sebagai syuhada. Tapi dalam masalah fikih, pertanyaannya apakah dimandikan dan disolatkan atau tidak dimandikan dan tidak disolatkan? Karena lafadz hadisnya syuhada, ya, lafadz hadisnya syahid. Apakah sama dengannya di medan perang? Nah. Adapun yang ini tadi kita sampai mat'un, orang yang ditikam tanpa melakukan perlawanan, ditikam meninggal. Kemudian tadi sakit perut yang bisa membunuh. Kemudian tenggelam, kemudian tertimpa bangunan, dan yang meninggal dengan melahirkan, ini tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf oleh dari kalangan para ulama bahwasannya dimandikan dan disalatkan. Tinggal syahid selain di medan perang dan sempat melakukan perlawanan. Nah, tinggal yang ini. Berarti syahid ada tiga kelompok. Di medan perang, antum sudah paham, ya. Yang kedua, tidak di medan perang dan melakukan perlawanan. Yang ketiga, tidak melakukan perlawanan. Yang pertama, tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Yang kedua, yang melakukan perlawanan. Ini yang ala riwayatin. Dalam mazhab Imam Ahmad ada dua riwayat. Yang pertama, contohnya tadi, ya, begal wis contohnya, ya, begal mau ngambil harta, dia turun, yuh, paten-patenan bewis, ya, sampean begalnya apa, tak begal sampean, ya, paten-patenan sekalian. Dia membela harga dirinya, membela jiwanya, membela hartanya. Kemudian begal tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala berhasil membunuh orang ini. Maka yang seperti ini termasuk dalam golongan syahid. Pertanyaannya itu tadi, dimandikan dan disolatkan atau tidak? Nah, itu dia. Mazhab Imam Ahmad dua riwayat. Ya, dua riwayat. Yang pertama, dimandikan dan disolatkan. Dan itu adalah mazhabnya Al-Imam Malik dan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ini yang ma'ruf. Ini yang ma'ruf dalam negara kita, bahwasannya seorang yang meninggal dalam kondisi ini tetap dimandikan dan tetap disalat, meskipun kondisinya dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Syahid, ya. Syahid. Yang kedua, Al-Imam Ahmad, dan ini pendapat yang dikuatkan dalam Rawdul Murbi, dan beberapa ulama Hanabila, hukumnya sama dengan yang meninggal di medan perang. Mengapa? Karena sama-sama melakukan perlawanan. Karena terjadi proses perlawanan. Sangat mirip dengan orang yang sedang berperang. Maka mengambil hukum yang sama. Sehingga tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disalatkan. Ini adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Sya'bi dan Al-Imam Al-Auza'i, dan pendapatnya Imam Ishaq ibn Rahawi. Karena hadisnya zahir, hadisnya zahir. Man qatala duna malihi fahuwa syahid. Barang siapa yang berperang, berkelahi, ya, demi membela hartanya, fahuwa syahid, maka dia dihukumi syahid. Kalau tidak mengambil hukum yang sama, lalu apa manfaatnya Nabi SAW mengatakan syahid? Padahal sama-sama berperang, ya enggak? Sama-sama berperang. Dia sama-sama meninggal dalam kondisi berperang. Yang satu di medan peperangan, yang satu di dekat rumahnya atau di jalanan. Tapi konteksnya sama-sama berperang. Sama-sama berperang. Oleh karena itu, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Al-Imam An-Nasa'i, dan lain sebagainya. Dan yang dirajihkan oleh pendapatnya Al-Imam Ahmad, bahwasannya yang seperti ini tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disalatkan. Akan tetapi, untuk mengikuti fikih daulah lebih aman, ya, mengikuti pendapat. Jadi kalau yang berkaitan dengan urusan orang banyak, lebih baik jangan menyelisih. Ya, lebih baik jangan menyelisih. Selama pendapat tersebut pendapat yang mu'tabar, pendapat yang bisa diterima, pendapat yang sudah diterima oleh para ulama, ulama salaf. Adapun antum merojihkan yang ini dan itu dalam ranah ilmu, dalam ranah ilmu. Akan tapi dalam ranah praktek, terkadang kita mengikuti secara amaliyah pendapat yang terkadang kita marjuhkan atau kita tidak ikuti. Seperti misalnya kunut fajr, ya, kunut fajr, kunut subuh. Mayoritas di Indonesia itu berada di atas fatwanya Al-Imam Asy-Syafi'i. Adapun pendapatnya Imam Ahmad bahwasanya kunut subuh itu beda. Ya, jelas Imam Ahmad mengatakan tanpa lafadz yang ragu-ragu, bidah, kunut subuh bidah. Akan tetapi para ulama yang merupakan murid-muridnya Imam Ahmad mengatakan bid'ahnya ini bid'ah bukan muharramah, tapi bid'ahnya makruhah, makruh. Mengapa? Karena Imam Ahmad sendiri yang berfatwa itu bid'ah juga berfatwa bahwasannya kalau kita makmum di belakang imam yang sedang kunut subuh maka ikut kunut. Seandainya itu haram, berarti seakan-akan Imam Ahmad mengatakan lakukanlah yang haram. Nah itu mustahil, menandakan itu bid'ahnya tidak sampai derajat yang haram. Nah, beberapa orang di negeri kita menukil fatwa Imam Ahmad tapi tidak mengerti apa sebenarnya isi dari ungkapan Imam Ahmad. Bahkan beberapa murid Imam Ahmad mengarang sebuah menulis, ya, aja ngarang, kayak ngarang kayak kurang apik. Iya. Ngarang kayak kurang apik. Menulis kitab khusus isinya adalah tentang ungkapan-ungkapan Imam Ahmad. Ini lebih condong kemana? Terkadang Imam Ahmad mengatakan akrohu, saya enggak suka. Ini enggak suka maksudnya apa? Iya kan? Maksudnya boleh dilaksanakan tapi beliau enggak suka, atau makruh atau haram. Nah, itu dia ungkapan-ungkapan Imam Ahmad. Yu'jibuni kadza, aku kagum kalau ada orang yang melakukan hal tersebut. Aku suka kalau ada orang melakukan hal tersebut. Ini maksudnya apa? Boleh atau sunnah atau wajib. Nah, hal-hal seperti ini perlu ditahrir, perlu diteliti dan diambil kesimpulan. Jangan sembarangan menukil fatwanya Imam Ahmad tapi tidak ngerti sebenarnya apa yang diinginkan oleh beliau. Ya, rahimahullahu taala. Wayati, nanti akan sampai babnya tentang para syuhada, ya, yaitu di kitab apa? Tebak, ayo, di kitab apa? Kira-kira kitab usiam, kitab nikah, apa? Belum sampai kitab usia, deket. Berkaitan dengan orang-orang, na'am, kitabul janais, berkaitan dengan orang-orang yang akan di makamkan, yaitu kitab al-janais. Ada golongan syuhada dan ada golongan selain syuhada. Dan syuhada pun ada syuhada ul-ma'rakah, ada syuhada di medan perang, dan syuhada selain di medan perang. Apalagi banyak kemarin kita mungkin dengar berita yang di Arab Saudi ketiban keren, ya, wafat, Allah yarham, ketiban alat berat, ketiban bangunan dan lain sebagainya. Kemudian juga banyak para wanita yang meninggal ketika melahirkan anaknya. Syahid, jangan hanya sembarangan. Ini lafaz hadisnya syahid. Antum jangan berani melawan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, muncul yang begini-begini mulai muncul. Nah, ini berbahaya. Enggak sama antara syahid di medan perang dan syahid di selain medan perang. Si ngomong siapa? Yang ngomong para ulama salaf, ya. Yang ngomong para fuqaha salaf mutaqaddimin. Mereka murid-muridnya generasi terbaik, muridnya atba' tabi'in, muridnya para tabi'in. Yang mereka kalau berkata enggak ngarang seperti kita. Mereka mengambil ilmu duduk di hadapan gurunya, bukan pakai WA ataupun Google, ya. Duduk di hadapan guru, dihafal perkataan dan fatwa gurunya. Bukan hanya dicatat, ditutup, kemudian disimpan. Nah. Berada di hadapan gurunya, didengarkan, dihafal, dan diuji. Itulah para ulama salaf. Rahimahumullah. Wal khamisu, dan yang kelima adalah haid. Ya. Haid juga menyebabkan seorang wanita wajib untuk mandi junub. Wasadisun nifas, nifas pun sama. Ya. Wala khilafi wujubil ghusli bihima, dan tidak ada khilaf bahwasannya haid dan nifas menyebabkan seorang wanita wajib untuk mandi junub. Berarti ketika keluar darah haid pertama langsung mandi junub apa gimana? Kan wajib, kalau wajib harus segera dilaksanakan. Iya enggak sih? Iyalah. Mau ngane keluar terus? Priman gue. Ayo, coba antum jawab. Sesuatu yang wajib itu pada asalnya dilakukan di awal waktu, betul enggak? Iya, kecuali ada dalil lain mengatakan boleh diakhirkan. Padahalnya di awal waktu. Berarti ketika darah pertama kali keluar, dia langsung wajib dan tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf bahwasanya haid dan nifas menyebabkan wajib bagi seorang wanita untuk mandi junub. Primen solusi ini, jawabannya primen. Hadir, coba dibaca bukunya. Jawabannya ada di situ. Kita saksikan, ya. Qalahu fil mughni fa yajibu bil khuruj wal inqita'u syartun. Apa? Coba. Inqita' syart. Syarat apa? Syarat pendaftar pegawai PKBM Mutiara Sahabat apa? Syarat apa? Hah? Syarat sholat. Kayak lagi pernah adus tuli kau. Kayak lagi adus tuli aja salah tuli. Adus tuli. Wajib dengan keluarnya darah haid dan berhentinya adalah syarat. Apa? Bahasa model apa kayak gini coba? Syarat wajibnya mandi harus berhenti. Ya berarti sekalian aja ngomong wajib setelah berhenti dong. Ini ada kata yang dihapus oleh penulis. Cuman antum harusnya paham. Wajib ketika darah pertama kali keluar. Dan berhentinya darah tersebut adalah syarat. Syarat apa maksudnya? Loh, kalau syarat wajibnya mandi berarti sekalian aja ngomong diwajibkan ketika darah berhenti. Padahal kan sudah jelas, tidak ada khilaf bahwa ketika darah pertama kali keluar wajib mandi junub, wajib. Bukan nunggu berhenti, dari awal sudah wajib. Wal inqita'u syart, tapi berhentinya darah tersebut adalah syarat. Syarat apa? Ana tanya itu tok, syarat apa? Syarat apa? Yang menyebabkan seorang belum mandi. Syarat apa? Nyerempet gue. Apa syarat apa? Syarat apa? Syarat untuk bersuci. Syarat sah. Allahu. Masya Allah tabaraka. Itu dok. Syarat maksudnya apa? Syarat sihah. Ya. Mandi junub diperintahkan sejak awal keluarnya darah, tapi tidak akan sah mandinya kalau dilakukan sebelum berhenti, maksudnya begitu. Terus efeknya apa sih, mubeng-mubeng kayak gue, kita saksikan efeknya ya. Kita saksikan efeknya, jangan dikira para ulama mubeng-mubeng orang maksudnya, ya. Maksudnya, ketika seorang wanita dalam kondisi haid ya, dalam kondisi haid. Ikut perang di medan perang, kemudian meninggal syahidah. Pertanyaannya, wajib dimandikan atau tidak? Di situ muncul perbedaan masalahnya. Agar pas polosan gaya mau tak turu antum. Ya, sekarang ketemu masalah. Medan peperangan, fulanah binti fulan ikut berperang. Kenapa nah? Kemudian wafat. Syahidah. Pertanyaannya, apakah wanita ini dimandikan atau tidak? Tidak dimandikan. Mengapa? Karena dia masih haid. Jawabannya tidak apa ya dulu? Tidak. Tidak dimandikan. Semuanya sepakat ijma. Tidak dimandikan. Ketika seorang wanita wafat, darah haidnya berhenti enggak kira-kira? Pasti berhenti. Oh iya. Tapi perhatikan, jadi masalah-masalah seperti itu tentang berseliti, ya. Ketika wafat, maka sistem peredaran darah pun berhenti, semuanya berhenti. Dan seorang wanita dalam kondisi haid, kita katakan tadi apa? Wajib sejak awal darah keluar wajib mandi junub. Maka kalau terjadi di medan perang wafat, dia sudah terkena hukum wajib mandi junub. Dan ketika wafat, maka syaratnya terpenuhi, yaitu berhentinya darah haid. Maka wajib untuk dimandikan. Hah? Apa? Masa sih Pak? Coba yang bisa bantu jelaskan siapa? Diulangi mana? Ya, fulanah binti fulan mengikuti sebuah peperangan di medan perang. Kondisi beliau itu sedang haid. Kondisi beliau sedang haid. Kemudian di tengah peperangan ada sebuah anak panah melintas dan menancap di jantung hatinya. Jantung apa hati sih bener ya Pak? Jantung hati kayak derisan kayak. Jantung apa hati sih bener? Langsung wafat ketika itu juga. Pertanyaannya, apakah beliau seorang syahidah? Syahidah gak? Syahidah. Selesai. Pertanyaan berikutnya, apakah beliau wajib dimandikan? Mengapa? Jelaskan, coba. Mengapa? Jelaskan. Nah, karena kewajiban mandi sudah ada sebelum dia wafat. Kewajiban mandi sudah ada sebelum dia. Adapun setelah wafat sudah tidak ada lagi taklif, sudah tidak ada lagi beban syariat. Bagaimana membebani syariat kepada orang yang sudah wafat? Gimana? Kan sudah enggak bisa. Beban syariat kamu wajib begini, haram bagi kalian itu sebelum wafat. Maka kalau kita katakan seorang wanita dan seorang nufasa, seorang sedang dalam kondisi nifas, wajib mandi junub sejak awal keluarnya darah. Tapi syarat sahnya mandi adalah dengan berhenti. Dan kasus tersebut menjadikan wanita ini wajib untuk dimandikan. Karena alasan wajibnya sudah muncul sebelum beliau wafat. Dia tetap dibebani. Dan darahnya berhenti ketika beliau wafat. Maka mandinya bisa jadikan hukumnya apa? Hukumnya sah. Ya, hukumnya sah. Meskipun wafat di medan perangnya kita katakan menyebabkan dia tidak wajib dimandikan, akan tetapi karena alasan lain alasan lain yang muncul sebelum beliau wafat, maka jadi wajib untuk dimandikan. Adapun pendapat berikutnya yang kita katakan tadi, tentu ada pendapat yang lain mengatakan tidak, wanita tidak wajib mandi sampai berhenti darahnya. Kalau sudah berhenti darahnya, maka wajib. Maka pertanyaannya di soal yang sama, pertanyaannya wajib dimandikan atau tidak? Menurut pendapat yang kedua, tidak. Ada yang wajib, ada yang tidak. Kita dengarkan pendapat masing-masing para fuqaha ini. Yang mengatakan tidak wajib, mengapa? Mati di medan perang. Lah, haidnya gimana? Kan itu syaratnya harus berhenti dulu. Ya sama dengan yang pertama dong. Yang pertama juga syaratnya harus berhenti dulu. Ayo, biar enggak ngantuk. Ayo. Mungkin berhentinya secara alami. Lah. Wah. Kuncinya ada di wajibnya. Tayyib. Dua pendapat ulama. Yang pertama mengatakan seorang wanita mengalami haid dan nifas itu wajib mandi junub sejak awal darah keluar. Pendapat yang kedua mengatakan enggak, wajibnya itu ketika kapan? Ketika sudah berhenti baru wajib mandi. Katone kok pendapat kayak kowe tok ayang angel nemen sih. Ya boleh. Wajib pada beadu sih enggak? Sebentar dulu. Ini akan muncul permasalahan di satu masalah. Ketika berkaitan dengan peperangan, dan berkaitan dengan kondisi atau berkaitan dengan kondisi seseorang tidak wajib dimandikan, yaitu mati di medan perang. Ya, mati di medan perang. Kita sudah ketahui mati di medan perang itu menyebabkan seseorang tidak wajib dimandikan. Pertanyaannya adalah ketika ada sebab lain seperti junub dan lain sebagainya, maka seseorang menjadi wajib untuk dimandikan. Lah, asar dari dua pendapat tadi akan muncul di masalah ini. Kalau pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya sejak awal darah keluar maka wajib untuk mandi. Kalau dia meninggal di medan perang, maka kewajiban itu sudah dia tanggung sebelum wafat, betul tidak? Sebelum wafat, maka dia termasuk mukallaf, wajib untuk melaksanakan. Dan syarat mandinya sah adalah dengan berhentinya darah. Dengan wafat tersebut maka darahnya berhenti, maka wajib untuk dimandikan. Karena sebelum dia wafat dia sudah menanggung beban wajib tersebut. Pendapat yang kedua mengatakan wajibnya nanti kalau sudah berhenti darahnya. Kasus yang sama, begitu beliau syahidah darahnya berhenti. Darah berhenti setelah mati, bukan? Ada enggak orang mati dibebani syariat? Ada enggak? Ya sudah, berarti tidak perlu dimandikan karena wajibnya muncul setelah wafat. Adapun kewajibannya muncul sebelum wafat, maka tetap harus dilaksanakan. Dan syarat sahnya dilaksanakan mandi dengan berhentinya darah tersebut, dan darah tersebut berhenti ketika beliau wafat. Mumet. Ya, arane bukan ketemu. Diliwati wis. Wala wiladatun 'ariyatun 'anil dam fala ghusl biha wal waladu tahir. Adapun seorang wanita melahirkan anak tanpa muncul darah, anaknya bersih dari darah, itu pernah kejadian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wanita itu namanya dzatul jufuf, wanita yang rahimnya kering dari darah. Ada, itu terjadi. Nah, mungkin jarang, hanya saja jarang terjadi ya. Tapi kalaupun terjadi, pertanyaannya apakah dia wajib mandi junub atau itu dia masalah fikih, itu berkaitan dengan hukum yang lain, dengan kejadian tersebut. Seorang wanita melahirkan seorang anak, ariyatun aniddam, bersih dari darah. Apakah seorang wanita ini wajib mandi junub atau hanya wajib berwudu saja? Tidak apa-apa. Tidak usah mandi. Terus? Cukup apa? Cukup berwudu. Mengapa cukup berwudu? Mengapa dia berwudu? Oh iya, sahih. Jawabannya ada di kitab antum, tinggal dibaca ya. Jawabannya di situ. Memang sengaja. Anggar tak tulang kabeh ta ngantuk kok ya. Fala ghusla biha, yang seperti ini tidak wajib mandi junub karena tidak mengalami kondisi nifas. Yang menyebabkan seorang wanita wajib mandi junub adalah haid dan nifas. Nifasnya tidak ada, darahnya bersih. Kenapa dia wajib berwudu? Karena keluar sesuatu dari sabilaini. Ya enggak? Wal waladu tahir. Anak tersebut hukumnya suci. Dan kita sudah bicarakan semua yang keluar dari sabilaini, mau sedikit, mau banyak. Ya enggak? Mau tahir, mau najis, sama saja. Membatalkan wudu. Waman lazimahul ghuslu, barang siapa man sapa wonge lazimahu kudu mandi junub, barang siapa yang terkena hukum wajib mandi junub, li syai'in mimma taqaddam, karena sebab-sebab yang sudah kita jelaskan tadi, haruma alaihi, haram baginya. Yang pertama adalah salat haram. Alhamdulillah dalam mazhab Hanabilah cuma sampai haram ya. Kalau Imam Abu Hanifah kufur ya, enggak main-main. Kalau dalam kondisi tidak suci sengaja salat, tidak ada maksud taklim, tidak ada maksud-maksud yang memberikan maslahat. Kalau dari awal kayaknya mustahil ya. Sengaja nyongorpan wudu nyongorpan melu salat kayaknya jarang. Tapi yang banyak terjadi adalah apa? Naam, batal di tengah sholat dan tidak keluar dari saf. Tetap melu sholat. Batal, sudah tahu batal, sudah tahu berhadas, tetap ikut sholat lah, itulah kejadiannya. Kalau dari awal sengaja diniati tak kayong pan ora ana lah. Iya. Cilikan dana ya. Tapi kalau sudah dewasa, sudah mukallaf, sepertinya jarang terjadi. Yang ada adalah tadi kondisinya di tengah-tengah salat berhadas, kemudian dengan sengaja melanjutkan, tidak mau mundur, tetap aja malu dengan orang-orang. Kenapa malu dengan orang dan tidak malu dengan Allah Subhanahu wa taala? Wa man lazimahu al-ghusl li shay'in mimma taqaddama harama 'alaihi as-salah, ya, salat haram baginya. Wa tawaf, tawaf salat, kita sudah ambil hadisnya ya. Tawaf adalah salat, mengambil hukum yang sama. Wa masul mushafi, kita sudah ambil juga memegang mushaf. Adapun dengan pembatas, dengan kaos tangan dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah. Wa qira'atul qur'ani, nah, megang tidak boleh, baca juga tidak boleh. Masa wong maca Qur'an ora boleh? Ya kan, ke sinaune nang ndi ge, mesti kaya gua ya boleh. Umpan salat kau salah, umpan tawaf kau salah, ya itulah. Agama Islam tidak dibangun di atas hanya niat saja, bukan hanya masalah ikhlas saja, tapi harus mengikuti apa? Ittiba'u sunnah, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis sahabat Ali radhiyallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yahjibuhu min qira'atil Qur'an syai'un laisal janabah, tidak ada yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari membaca Al-Qur'an kecuali satu hal, yaitu kondisi janabah. Umpan maca Qur'an ora oleh, ya begitulah. Ya, seperti itulah. Karena janabah ini ada solusinya. Solusinya adalah mandi. Segera mandi. Kemudian kembali dalam kondisi suci dan kemudian membaca Al-Qur'an. Wa qira'atul Qur'ani ay qira'ati ayatin fasa'ida, dan mengambil hukum yang sama selain janabah. Kita sudah katakan juga seorang wanita yang dalam kondisi haid dan nifas. Akan tetapi dibolehkan juga bagi seorang wanita yang mengalami haid ataupun nifas. Walahu at-tafakkur fihi, dalam kitab Syarah Al-Muntaha karyanya Al-Imam Al-Buhuti sama. Lahu atafakkur fihi wa tahriku syafataihi in lam yubayyin al-huruf. Meskipun tidak boleh membaca, dia boleh tafakkur, ya, dibaca, dibuka, ya kan, dengan kaos tangan misalnya, ya, dengan kaos tangan, dengan pembatas, kemudian dilihat ayat-ayatnya, dipahami maknanya, kan masih bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, ya enggak. Yang dilarang hanya tilawahnya saja, wa tahriku syafataihi, dermimil masih boleh, ya, dermimil ya, masih boleh. Mal in lam yubayyinil huruf, selama tidak muncul suara yang menjelaskan huruf Al-Quran. Karena kalau suaranya muncul dan huruf Al-Qurannya jelas, maka itu mengambil hukum tilawah, qiraah di sini maksudnya tilawah, ya. Maksudnya tilawah. Adapun qiraah dengan mata, dengan tafakkur, dengan tadabbur tanpa ada suara lisan yang membuat huruf Al-Qur'an menjadi jelas, maka itu tidak termasuk larangan. Walahu, ya, dia juga boleh qaulu ma wafaqa Qur'an. Dia boleh membaca zikir-zikir yang tercantum di dalam Al-Qur'an. Tapi niatnya bukan tilawah. Contohnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak? Mau makan, mau minum, naik kendaraan dan lain sebagainya, membuka majelis dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Qur'aniyah bukan? Wa innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Kal basmalah walhamdulillahi rabbil alamin, dapat rezeki 2M, ya. Ya, di WA sama petugas apa namanya, ya, petugas penyedia jasa keuangan. Nah, penyedia jasa keuangan WA antum, Bapak mendapatkan transferan senilai 2M, silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Simpat teguh, masya Allah. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Sesuai dengan ayat Qur'aniyah enggak? Sesuai, akan tetapi tidak maksudnya untuk tilawah. Wal istirja, mendengar kabar yang sedih atau menyakitkan hati, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ayat Qur'aniyah enggak? Ayatnya apa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, istirja. Ayat Qur'aniyah, tapi saya maksudnya bukan tilawah, maksudnya zikir. La ba'sa bihi, dalam kondisi junub, dalam kondisi haid, dalam kondisi nifas, selama zikir-zikir tersebut maksudnya bukan tilawah, maka diperbolehkan. Warukub, doa naik kendaraan menjelang safar, apa doanya? Wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mughrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan seterusnya. Ini sesuai dengan ayat Qur'aniyah, akan tetapi maksudnya zikir, ya, maksudnya zikir atau berdoa, bukan membaca Al-Qur'an. La ba'sa bihi, maka itu bukan masalah, silakan dilakukan. Walahu tahajjihi, dia boleh melakukan tahajji. Apa itu tahajji? Tahajji itu arahnya apa dalam bahasa Indonesia, ya? Mengeja. Ya, mengeja huruf hijaiyah. Tapi sesuai dengan Al-Qur'an misalnya. Alifun fathah a, gimana Pak? Baghdadi bermain. Ali jam. Masya Allah. Lah itu diterapkan coba di ayat pertama surat Al-Fatihah misalnya, ya. Alif Jabar A, terus sukun apa sukun? Mati. Alif lam lam mati. Us, masya Allah. Lah itu diterapkan dalam surat Al-Fatihah, tidak ada masalah. Mulang sih, ya, mulang. Susan cekelane Al-Quran tidak ada masalah, tapi misalnya menggunakan kaos tangan bagi yang wanita haid atau nifas, ya, harus mulang, harus ngazal Al-Quran, lakukan tahajjud, lakukan tahajjud di eja satu persatu. Mengapa kok boleh? Kan maca Quran boleh. Mengapa boleh? Kata para fuqaha, karena seandainya itu dibaca dalam sholat, maka sholatnya batal. Menandakan itu bukan tilawah Al-Quran. Coba dalam sholat Alif Jabar A, ya, lihat pemaning. Iya gue enggak dibaca dalam sholat, sholatnya batal enggak? Batal, berarti bukan tilawah Al-Quran. Meskipun dia sedang mengeja Al-Quran. Walahu tahajjihi wa tafakkur fihi. Kita sudah bahas. Boleh untuk melakukan tafakkur, membuka mushaf, mengambil pelajaran dari tahriku syafataihi, menggerakkan bibirnya. Tan malam yubayin al-huruf wa qira'ati ba'di ayah. Dan membaca ayat tapi tidak sampai selesai. Setengahnya misalnya. Malam yatul, malam catul, selama ayatnya bukan ayat yang panjang. Ayat yang panjang contohnya apa? Ayatuddin, ya. Ayat hutang piutang di akhir surat Al-Baqarah. Enggak boleh baca sajawi setengah ayat baywis. Setengah ayat tapi ayatuddin. Ya enggak, itu panjang satu halaman. Di dalam kitab Tanqihul Musybi', Tanqihul Musybi', ini syarah, termasuk syarahnya kitab Al-Muqni', termasuk syarahnya kitab Al-Muqni', karyanya Al-Imam Al-Mardawi. Beliau yang menambahkan ma lam taqul, selama bukan ayat yang panjang. Adapun ayat yang panjang maka tidak boleh. Ayat yang panjang contohnya tadi ayatul dain. Wala yumna'u min qira'atihi mutanajjisul fami. ويمنعوا الكافر من قراءته ولو رجع إسلامه. Adapun seseorang yang tidak berhadas, ya, ini bedanya kalau kondisinya najis. Kalau kondisi seseorang memiliki najis di bagian tubuhnya, dia tetap boleh membaca Al-Quran selama najis tersebut tidak berkaitan dengan anggota tubuh yang digunakan untuk menyentuh Al-Quran. Najisnya misalnya di mana? Di mulut misalnya. Ya, seseorang baru tobat, ya. Baru tobat syahadat tapi masih ada bekas khamr di mulutnya. Ya enggak. Khamr dalam mazhab Hanabilah najis. Khamr dalam mazhab Hanabilah najis. Kalau enggak khamr misalnya apa? Sangsang, tahu enggak antum sangsang? Sangsang ada yang tahu enggak sangsang? Habis makan sangsang ketemu ustaz didakwahi pengen masuk Islam. Sangsangnya sih pasti nyelilit di sini loh, apa ya? Di gigi. Iya, nangsang. Sangsangnya masih nangsang. Sangsangnya masih nangsang di gigi. Ya, apa itu sangsang? Tanya kepada ahlinya. Iya. Daging Scooby-Doo. Ya. Daging Scooby itu sangsang. Dimasak apa, Pak? Rica. Tayib, habis makan belum anu ketemu ustaz lewat, kemudian dia tertarik, dunge unggu kupluk jenggoten katoke kebanjiran, dunge lagi apa sih? Are ngobrol-ngobrol, ternyata tertarik. Masya Allah, agama Islam sangat indah. Akhirnya dia syahadat, saat itu juga syahadat. Saat itu juga syahadat, setelah syahadat aku kurungu jari kitab wong Islam arane kur nyempan maca Quran lin diwarai Pak Ustaz. Nah, pertanyaannya, bolehkah dia membaca Al-Qur'an? Bisa nek ater gari diwaca ku. Gue gari diwaca ge. Ya. Wala yumna'u min qira'atihi mutanajjisul fami. Ya. Kalau berhadas enggak boleh. Tapi kalau najis Tapi najisnya di mana? Di mulut. Mulut yang buat baca Quran enggak? Iya. Sekalian ada najis sekalian di mulut, tetap saja dia boleh membaca Al-Quran. Yang enggak boleh adalah najisnya bersentuhan langsung dengan Al-Quran. Wa yumna'ul kafiru min qira'atihi, dan seorang kafir, seorang yang kafir itu dilarang membaca Al-Quran. Kita harus mencegah seorang kafir dari membaca mushaf Al-Quran. Adapun dari tafsir dan sebagainya, maka la ba'sa bihi. Adapun dari mushaf Al-Quran, maka tidak boleh. Walau rujia islamuhu, meskipun diharapkan keislamannya. Silahkan masuk Islam, kemudian mandi, kemudian membaca Al-Quran. Adapun Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang bersuci. Di dalam tafsirnya itu kan malaikat, ya enggak? Malaikat. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menulis surat kepada suatu suku, dalam suatu suku yang masuk ke dalam agama Islam, sekelompok kaum muslimin yang baru. Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat isinya la yamassuhu illa tahirun, ya. Tidak menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran, kecuali orang-orang yang kondisinya sudah tahir. Maka orang yang kafir boleh enggak? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Orang kafir sudah kehilangan kesuciannya, ya. Apa yang membuat dia kehilangan kesuciannya? Kekufuran. Nah, kekufuran. Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala telah ternodai. Wa tuhuru syatrul iman. Ya enggak? Tuhur itu merupakan bagian dari iman. Kalau imannya pergi, maka tuhurnya juga ikut pergi. Iya boleh, kayak gitu sih. Misalnya biji salak adalah bagian dari buah salak, ya. Kalau salaknya saya buang, berarti bijinya ikut kebuang enggak berarti? Ya kan otomatis begitu. At-tuhuru syatrul iman. Suci ini bagian dari iman. Kalau imannya pergi, maka kesuciannya pun ikut pergi. Wadih, gampang kok. Ya. Wa ya'burul masjid. Dan ini sudah belum? Belum ya? Masuk ke dalam masjid dan melintas di masjid, ya, melintas masuk ke dalam masjid. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Pada asalnya seorang dalam kondisi junub itu tidak boleh berada di dalam masjid atau berdiam diri di masjid. Yang boleh adalah hanya melintas. Misalnya jalan menuju rumahnya ditutup karena ada hajatan. Nah, ini orang Indonesia ajib-ajib memang. Jalan umum ditutup, coba. Jalan. Tidak tahu namanya jalan umum ditutup buat pribadi. Tayib lah Pak Sami. Itu bukan, itu urusannya bagian. Sepertinya bagian. Oh ya, bukan di Zoom. Bukan tata ruang ya, Pak, bukan ya. Jauh. Tayib. Ya Allah. Tarik li hajatin wa ghairiha. Boleh seorang junub melintas masuk ke dalam masjid, tapi untuk lewat aja. Ya, bukan untuk berdiam diri. Misalnya, ini sering kejadian. Pulang dari masjid, kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah terjadi peperangan. Kemudian ingat handphonenya ketinggalan di masjid misalnya. Ya enggak? Kalau enggak cepat-cepat diambil, keburu diambil sama petugas kebersihan karena untuk diamankan, ya kan. Kalau sudah sampai petugas kebersihan, nanti biasanya ditaruh di kantor polisi karena petugas kebersihannya jujur-jujur. Ya enggak? Ditaruh di kantor polisi. Nah, itu kan prosesnya nanti ribet. Jadi saya harus cepat kembali. Padahal habis terjadi peperangan di rumah. Sehingga menyebabkan dia dalam kondisi junub. Maka dia kembali ke masjid. Boleh tidak dalam kondisi junub ini ke masjid? Boleh. Boleh atau tidak? Karena cuma melintas, tidak berdiam diri, ya. Masuk, ada keperluan langsung keluar lagi, bukan untuk berdiam, bukan untuk berdiam diri. Li hajatin wa ghairiha, untuk ada keperluan hajat dan selain hajat. Misalnya hajat begini, hajat seperti yang Anda sampaikan tadi. Ghair hajat, ghair hajat itu misalnya jalan menuju rumah itu ketutup hajatan, ya. Ada jalan lain tapi muter jauh, sekitar ya 15 menit lah kalau dia harus muter. Tapi kalau nembus masjid 2 menit sampai. Nah, kalau kita katakan enggak, kamu enggak boleh, pada saya enggak boleh. Nah, ini boleh. Di sini sahib Zadul Mustaqni mengatakan li hajatin. Boleh seorang junub melintas masjid kalau ada kabar keperluan hajat, hajat yang mendesak, hajat yang mendesak. Tapi Al-Imam Al-Buhuti menambahkan wa ghairiha. Wa ghairiha. Ya. Hajat dan tidak hajat pada baik oleh. Hajat seperti tadi, tidak ada jalan lain kecuali harus lewat masjid. Tidak ada hajat, ada jalan lain tapi sing brek sing kiye. Ya, ini kan hajatnya enggak mendesak. Ya bisa lewat jalan lain, tapi ndak, yang dekat saya panjang brek wae. Ana sing brek milih sing aduh. Nah, ini li ghair hajah, sama saja boleh. Maka kalau berpegang pada Zadul Mustaqni saja, tidak pegang syarahnya, banyak keplesetnya. Ya, akan keluar dia jadi apa yang dirajihkan oleh mutaakhiri mazhab Hanabilah. Wa ghairiha 'ala sahih kama masya 'alaihi fil iqna', kata Imam Buhuti, dengan hajat maupun tanpa hajat seseorang dalam kondisi junub boleh melintas masjid selama tidak ada niat untuk berdiam diri di dalamnya. Itu yang disahihkan oleh Imam Al-Buhuti dan para ulama mutakhirin Hanabilah kama masya 'alaihi fil iqna'. Itu juga disampaikan oleh Al-Hajjawi dalam Al-Iqna' wa kaunuhu tariqan qasiran hajatun. Dan kita sampaikan bahwasannya ada dua jalan, yang satu jauh, yang satu dekat. Tidak ada hajatan, ya. Yang satu jauh, yang satu dekat. Kalau dekat tapi harus motong lewat dalam masjid, kata Al-Imam Buhuti, kayak gitu bukan ghair hajat, itu termasuk hajat. Melintas jalan yang singkat termasuk hajat, boleh-boleh saja. Wa kariha Ahmadu ittikhadahu tariqan. Tapi Al-Imam Ahmad memakruhkan kalau kita menjadikan masjid hanya sebagai jalan. Ya. Boleh, tapi bukan berarti boleh mutlak. Ya. Boleh bukan berarti boleh mutlak. Kalau bisa dihindari menjadikan masjid hanya sebagai jalan, hanya sebagai jalan liwat tok, ya. Wa musallil idi masjidun. Nah, masalahnya masjid itu bukan hanya yang antum lihat. Antum juga tahu bahwasannya lapangan terbuka yang digunakan untuk salat Id itu juga masjid. Pertanyaannya, apakah junub juga enggak boleh lewat lapangan itu? Nah, itu dia pertanyaannya. Lapangan alun-alun. Ya. Atis esuk-esuk nah adus tuli sarapan benang alun-alun, ya. Terus apakah enggak boleh melintas di apa namanya? Di rumput yang buat sekarang udah enggak buat salat Id, ya. Tidak boleh, atau rumput yang lain wis, atau di sini parkiran IC kan buat sholat Id kemarin, ya belum sempat mandi junub, aduh parkiran IC kan yang musola itu apa rolih liwat. Nah, tayyib wa musalla al-Id masjidun la musalla al-janaiz. Musalla al-Id masjid, yang dimaksud di musalla al-Id di sini adalah suatu tanah, ya, sepetak tanah atau lapangan daerah terbuka yang sudah ditentukan itu adalah musallal Id. Bukan aslinya fungsinya apa kemudian tiba-tiba dijadikan musalla al Id, bukan, tapi sudah ditentukan oleh waliul amr bahwasannya parkiran IC adalah musalla al Id. Nah, kalau sudah ditentukan seperti itu maka tidak boleh junub untuk berdiam diri di sana. Ngenteni santri balik, ya. Ke angger, tapi tahu orang mungkin terjadi. Iya, masa parkiran jadi musala lid. Terus liwatnya primen. Enggak, maksudnya tanah terbuka. Jangan bayangkan di sini tanah terbuka. Memang fungsinya tidak ada, ya kan, fungsi tidak ada. Oleh karena itu waliul amr menentukan sepetak ini ukuran 300 meter adalah musholal id. Nah, kalau sudah ada ketentuan seperti itu, maka hati-hati yang dalam kondisi junub tidak boleh berdiam diri di sana. Mengapa? Karena Nabi SAW melarang wanita-wanita huyad, itu yang sedang dalam kondisi haid, untuk berada di daerah musholla aid, tapi disuruh untuk keluar dari batas musholla aid. Menandakan dalam kondisi junub seseorang tidak boleh berada di dalam musholla aid karena mengambil hukum masjid. La musallal janaiz, adapun musalla yang digunakan untuk salat jenazah, maka tidak mengapa. Wala yajuzu an yalbasa fihi, tidak boleh berdiam diri di dalam masjid bagi orang yang dalam kondisi junub. Man alaihi ghuslun, yang wajib untuk mandi, bi ghairi wudhuin fa in tawaddaa jaza lahu lubthu. Nah, solusinya ada dalam mazhab Hanabilah. Tuli anggere ke junub berarti ora oleh nang jero masjid, padahal nyong ana batir ketemune jarang nemen ge. Apakah kita hanya terpisah hanya karena junub? Nyong kudu mono ge. Ku delet maning mangkat maning ge maring dindi ya. Ada solusinya, jangan khawatir. Solusinya adalah dengan berwudu. Solusinya adalah dengan berwudu, dan itu perbuatan para sahabat ya. Dahulu para sahabat ngobrol di dalam masjid, dan mereka yang dalam kondisi junub mengambil air wudu, berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid dan ikut ngobrol dengan para sahabat yang lain. Menandakan seorang dalam kondisi junub tetap bisa berdiam diri dalam masjid. Syaratnya satu, berwudu. Fa in tawaddaa jaza lahu lubthu wa yumna'u minhu majnun. Orang gila dijauhkan dari masjid, wasakran, dan juga orang yang mabuk. Wa man 'alaihi najasatun tata'adda, dan mereka yang memiliki najis yang kemana-mana, ya, yang tidak bisa dihindarkan dari mengotori masjid. Orang gila, orang mabuk, dan yang memiliki najis yang kemana-mana. Contohnya, misalnya wanita haid tapi tidak ada yang untuk menahan darahnya. Kalau zaman sekarang kan insya Allah ya, Pampers di mana ya, anggap baik pabrik Pampers tutup ya, pabrik Pampers tutup, dan yang semisal sepertinya tutup, kehabisan bahan, jadi nggak ada kain. Kok kain ya, kain enteng ya, pokoknya anggap saja kondisi seperti itulah ya. Antum ngarang dewek, antum silahkan ngarang dewek. Intinya najisnya tetap ada, najisnya itu ngotorin di masjid kemana-mana. Nah, seperti ini dilarang untuk masuk ke dalam masjid. Wa yubahu bihi wudhu'un wa ghuslun. Meskipun dalam kondisi junub, dia boleh masuk dalam masjid, tapi tujuannya untuk berwudu atau untuk mandi. In lam yu'zi bihima, selama tidak mengganggu orang lain ya, najisnya tidak kemana-mana. Wa idza kana al-ma'u fil masjid jaza dukhuluhu bila tayammum, dan apabila airnya hanya ada di dalam masjid ya, hanya ada di dalam masjid. Kan kalau antri kan pasti berdiam diri dalam masjidnya, enggak? Berdiam diri dalam masjid, antrinya dawa. Nah, ini boleh masuk tanpa tayammum. Karena enggak ada air di luar, airnya hanya ada di dalam masjid. Tidak ada air di luar, air hanya ada di dalam masjid. Tadi kita katakan junub boleh berdiam diri di masjid, syaratnya berapa? Berwudu. Langgar langkah banyu berarti tayamum. Itu kalau masuk ke dalam masjid untuk tujuan berdiam diri. Tapi kalau masuk ke dalam masjid tujuannya untuk bersuci, boleh masuk seorang junub ke dalam masjid meskipun tanpa tayamum, karena airnya cuma ada di dalam masjid. Naam. Wa in arada lubtha fihi lil iqtisali tayammama. Wa in ta'azzara al-ma'u wa ihtaja lubtha jaza bila tayammum. Naam, sama. Wa man ghassala mayitan musliman aw kafiran, barang siapa yang memandikan mayit muslim ataupun kafir, sunnah lahu al-ghuslu, disunnahkan bagi orang yang memandikan mayit. Yang memandikan antum tahu ya, kita sudah pernah jelaskan ya. Nah, maka disunahkan untuk mandi junub li amri Abi Hurairah radhiyallahu anhu bidzalik, karena itu adalah perintah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya seorang yang memandikan mayit maka disunahkan untuk mandi junub. Au afaqa min junun au igma'in bila hulmin, atau ini sudah mau selesai, sabar ya. Atau sadar dari gilanya, ya, tersadar dari gilanya atau tersadar dari pingsannya. Bila hulmin, tanpa ada mimpi di dalamnya. Kalau mimpi berarti tidur. Nah, tersadar dari gila atau tersadar dari pingsan. Sunnalahu al-ghuslu, disunnahkan untuk mandi junub. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam igtasala minal igma. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam sering pingsan beberapa kali sallallahu alaihi wasallam, dan ketika sadar beliau mandi junub. Padahal kita sudah sampaikan bahwasannya yang termasuk membatalkan dan sifatnya adalah hadas kecil dan merupakan ijma dalam bab hilangnya akal itu apa saja? Gila, kemudian mabuk, kemudian pingsan. Ya, gila, mabuk dan pingsan, ini tiga hal yang dengan ijma para ulama membatalkan wudu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah mandi. Nah, maka kita harus menggabungkan asar-asar ini, menunjukkan bahwa mandinya adalah sunnah. Kemudian dikuatkan lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam maqam di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya, seandainya itu wajib, pasti mengajarkan ilmu tersebut kepada para sahabat. Padahal di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam ada siapa? Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Betul enggak? Tapi beliau tidak memerintahkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, kalau kamu mengalami seperti ini, maka wajib bagi kamu untuk mandi. Kalau kamu pingsan ketika sadar, maka wajib untuk mandi. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan, menandakan itu adalah kehati-hatian beliau dan rasa suka beliau sallallahu alaihi wasallam untuk selalu dalam kondisi bersih dan suci di akhir hayatnya menjelang bertemu dengan Allah azza wajalla. Ightasala minal ighma'i muttafaqun alaihi wal jununu fi ma'nahu bal aula. Nah, pingsan saja disunahkan untuk mandi, apalagi junun, apalagi gila yang lebih dalam ibaratnya ya. Pingsan itu biasanya mungkin 30 menit 1 jam. Kalau gila ini bisa 30 hari atau 1 tahun. Nah, kalau 30 menit 1 jam saja disunahkan untuk mandi, apalagi yang lebih dalam daripada sekedar pingsan. Wa ta'ti baqiyatul aghsal al mustahabbah fi abwabi ma tustahabbu lahu. Nanti kita akan sampai ke mandi-mandi yang hukumnya sunnah, termasuk mandi Jumat, nanti kita akan sampai. Wa yutayammamu lil kulli wa lima yusannu lahu wudhu'un li udhrin. Dan kalau tidak ada air, maka semua ya yang diperintahkan untuk bersuci menggunakan cara tayammum, baik yang wajib maupun yang sunnah. Baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau tidak ada air, maka bisa menggunakan tayammum. Wasifatul ghusli al-kamil, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, sifat mandi yang sempurna. Berarti ada yang tidak sempurna. Iya enggak? Iya. Tidak dikatakan sempurna karena dikatakan cukup, bukan sempurna tapi dikatakan cukup, memenuhi syarat dan sah. Taib, yang sedikit ini semoga bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.